Pertama aku melihat dirinya, hatiku bertanya, tanya siapa sih dia. Dakduk jantungku berdebar tak menentu, diakah jodohku. Terus ku mencoba mendekati dirinya, lalu ku bertanya siapakah namanya. Dia pun tersenyum tersipu malu-malu, berdebar jantungku. Sayang, jantung ini berdebar sayang, meneguk tak karuan sayang. Ku mau bilang, bolehkah aku jadi kekasihmu, bolehkah aku mencintai dirimu. Cintaku ini bukanlah cinta palsu, jangan abaikan cintaku. Bolehkah aku jadi kekasihmu, bolehkah aku mencintai dirimu. Karena dirimu yang terbaik untukku, terima cintaku. Terus ku mencoba mendekati dirinya, lalu ku bertanya siapakah namanya. Dia pun tersenyum tersipu malu-malu, berdebar jantungku. Sayang, jantung ini berdebar sayang, berdegup tak karuan sayang. Ku mau bilang, bolehkah aku jadi kekasihmu, bolehkah aku mencintai dirimu. Cintaku ini bukanlah cinta palsu, jangan abaikan cintaku. Bolehkah aku jadi kekasihmu, bolehkah aku mencintai dirimu. Karena dirimu yang terbaik untukku, terima cinta. Cinta palsu, jangan abaikan cinta.